Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli alaihi wa sallam. Buya yang saya hormati dan hadirin hadirat yang saya hormati, ini Buya mengenai bab ziarah kubur yang saya mau tanyakan adalah ini. Kebetulan saya, ayah saya itu sudah tidak ada, ibu sudah tidak ada. Saya berasal dari Brebes aslinya, kemudian punya istri orang sini dan sudah pindah sekitar 4 tahun lebih lah. Saya sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang sering saya berpikir itu bagaimana cara saya berbakti pada kedua orang tua saya. Istilahnya di sini babnya ziarah kubur dan saya itu jauh Buya dari kubur ayah dan ibu saya di Brebes. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah kubur jika Anda punya kesempatan dan ada rezeki, kalaupun Anda tidak bisa, yang penting ini loh, berbakti kepada orang tua dari jauh atau orang tua yang telah meninggal dunia, lakukan 3 hal. Yang pertama adalah jangan Anda berdoa kecuali orang tua dibawa di dalam doa-doa Anda. Melupakan sekali saja ini khawatir hati kita tidak nyambung. Doa kan enggak pakai modal. Kenapa kita lupa? Kita lupa karena hati kita tidak nyambung kepada orang tua. Doakan. Dan doa untuk orang tua adalah Allah maghfirlahu. Allah maghfirlahuma warhamhuma. Seperti disebut dalam Rabbirhamhuma. Rabbighfirlahuma. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampunilah beliau-beliau ya Allah. Dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Seperti engkau memberikan kasih sayang. Seperti mereka berkasih sayang kepada kami di saat masa kecil kami. Ini doa yang pertama. Dan doa yang banyak, semoga dilapangkan kuburnya, dimasukkan surga Allah, diangkat derajatnya. Yang kedua adalah jika kita mendapatkan rezeki, tentu ini kalimat ini kami sampaikan kepada orang yang betul-betul niat ingin berbakti. Mungkin penyesalan. Dulu waktu hidup tidak sempat berbakti, giliran meninggal dunia baru bisa ngaji, sadar, lalu ingin berbakti tapi sudah meninggal. Gimana caranya? Kalau Anda mendapatkan rezeki, jujur, misalnya gaji 3 juta, lalu Anda menyesal pernah berbuat salah kepada orang tua. Setiap bulan 3 juta, jujur sekarang. Kalau orang tua Anda hidup di samping Anda, kasih berapa? Potong sesuai dengan kadar itu, sedekahkan, infakkan, niatkan untuk orang tua. Diniatkan untuk orang tua, apakah untuk masjid, pesantren, yatim piatu, kita niatkan untuk orang tua. Nah, biasanya yang pertama gampang, giliran yang kedua ini mikir, karena tidak sambung dengan orang tua. Nah, ini potong misalnya, kalau 3 juta saya kasihkan 300 ribu, baik, 300 ribu keluarkan. Anggap saja orang tuaku masih hidup, akan saya beri, dan nyampe kepada orang tua yang demikian itu. Kemudian juga adalah amal-amal yang pernah kita lakukan, hendaknya kita hadiahkan untuk orang tua, inbab ihda'u thawab yang disepakati oleh para ulama. Jadi habis baca Quran, ya Allah, semoga Quran yang aku baca ini, ya Allah, aku yang dulu ngajari bapakku, ya Allah, yang nyuruh ngaji bapakku. Sekarang bapakku sudah meninggal, aku sudah khatam 1 juz, 30 juz, ya Allah. Sampaikan pahalanya kepada orang tuaku, ya Allah. Nyampe. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah, bukan ziarah kubur yang penekanannya. Yang ketiga adalah, menyambung silaturahmi orang-orang yang pernah dibaiki oleh orang tua kita. Min abaril birri silatuddi abi, termasuk bakti yang sangat bakti adalah menyambung silaturahmi orang tua. Jika orang tua dulu kalau lebaran ngasih sarung ke tempat yang sana, lanjutkan. Ngasih hadiah sana, lanjutkan. Termasuk di antara orang yang paling dekat dengan orang tua kita adalah anak-anak orang tua kita atau yang namanya apa? Saudara kita. Makanya kalau ada orang mutus tali persaudaraan ini durhaka sama orang tua. Apalagi berebut waris ini. Kalau orang berebut waris, naudzubillah. Biarpun ziarah kubur ke bapaknya setiap hari nangis ya. Nangisnya malah enggak karu-karuan, nanti dosa. Biarpun setiap hari ziarah kubur ke orang tuanya tapi dia mutus tali persaudaraan, durhaka dia. Setiap hari ziarah kubur orang tuanya tapi ngambil waris saudaranya, durhaka dia. Bahkan merebut waris itu melakukan 3 dosa gede sekaligus. Satu saja cukup untuk masuk neraka, apalagi 3. Dosa apa itu? Yang pertama dosa durhaka ke orang tua, yang kedua dosa mengambil haknya saudara, yang ketiga dosa memutus tali persaudaraan, semuanya dosa gede-gede semuanya. Itulah kalau kita ingin berbakti pada orang tua. Ada pun salah ziarah kubur semampu Anda. Kalau punya kesempatan. Bukan sebagai kegiatan yang harus menghilangkan apa melalaikan menjadikan kita ketinggalan kewajiban-kewajiban. Apalagi Anda sebagai seorang pegawai yang ada ikatan kerja. Jangan belasan sama ziarah kubur ibu saya, mohon maaf ya, keluar dari kantor. Ya enggak boleh. Karena waktunya kerja ziarah kubur enggak. Dari kantor saja doa nyampe.